kasih kami menyapa semua yang ada di Pantai Sirombu pada siang hari ini. Selamat datang di Festival Pesona Air Hula. Okay. Dari Pantai Sirombu.